Kembali di satu jam lebih dekat bersama Mamah Dede. Tadi sempat terhenti sebentar, tetapi saya ingin mulai lagi ke Mamah. Mamah, Mama kan kemana gitu ya, Mah ya. Indonesia mah udah hampir semuanya gitu ya, Mah ya. Mungkin ya. Ada nggak Mah pengalaman ceramah yang Mama nggak lupa dan sampai sekarang masih berkesan gitu, Mah? Ada. Waktu tahun berapa, di mana? Itu sekitar mungkin 10 tahun yang lampau. Saya pergi tuh kalau nggak Banten, Serang barangkali. Mm-hmm. Itu saya dengan teman-teman, bawa teman berempat, berlima dengan saya. Kemudian naik Kijang, pas jalanannya butut. Tahu pemirsa butut? Itu sangat jelek sekali jalannya, ajur-ajurutan. Kemudian ternyata ban belakang kiri copot. Jatuhlah kita, teman saya itu ada yang berdarah ininya, ada yang pada luka. Nah, itu kan HP nggak ada sinyal. Nggak ada motor, nggak ada rumah di tengah sawah. Akhirnya ada motor lewat, saya itu dititipin sama motor tuh anak-anak yang lewat. Saya juga wallahu alam, tapi tidak punya keyakinan, bahwa ini adalah orang baik-baik. Dibonceng sama dia, suruh dianterin ke tempat di mana saya ceramah. Itu jam 7 malam, Bi. Kemudian pada saat itu saya naik motor, dia kan jalannya butut, cuk, nyungsep ke tengah sawah. Itu jerami lagi sedang kering semuanya, menigara ratul gitu saya ya teh, nyungsep ke tengah sawah. Udah ke Karayapan, ngerti Karayapan? Tahu. Jadi ngerayap saya pelan-pelan sama tuh anak, naik lagi ke motor, nyariin tas saya, orang saya pulang siaran, berangkatnya itu dari radio. Jadi saya pikir numpang mandi di sana. Jauh, turun naik, kagak tahu kemana. Begitu sampai di tempatnya itu, saya itu pengen numpang mandi. Ternyata di tempat orang nikahin itu tidak ada air. Buat pipis aja ceboknya pakai air aqua. Ternyata saya bilang, saya ini harus mandi, gatel nyungsep di tengah sawah, kena pohon-pohon padi yang kering. Pada saat itu saya dibawa ke rumah Bapak Lurah yang jaraknya 5 rumah dari situ, yang punya jet pump. Oh. Mandilah di rumah Bapak Lurah. Saya lihat depan rumah dia tuh ada lapangan bola. Saya tanya, banyak banget yang dagang itu di lapangan bola. Emang mau nanggap apa Bapak? Katanya nanggap Mama, banyak yang dagang. Saya mikir, apa saya tuh bangang, saya pakai dagang banyak bener gitu, Bi.